Jo ereng Bye. Sayang, adia dan sayang, tinggal. rambui di kapalo. Ulah budi tajare hati, darang awan rangki tuju. Sanangnya hati mandangakan Allah rancang. Oi rana bundo sama sokete tampe bamain dulu sawah kini lakoto biarlah mau tak pulang ambo orang awajuong indah lupo joran. Rana bundo sama sokete.